dinai manusia itu semua yang dibuat kambing hitam, digoda setan, goda setan. Yang enak manusia, yang dikambing hitamkan setan. Yang mencuri manusia, ditanya kenapa digoda setan. Yang berzina manusia, ditanya kenapa digoda setan. Yang ngedring teler siapa? Manusia. Ditanya kenapa digoda setan. Cenai manusia itu. Kata setan, ya Allah, sudah ya Allah saya pensiun ya Allah. Cuma dibuat kambing hitam toh. Keoleh rasa nih cuma buat kambing hitam. Ya. Sama juga Pak sekarang itu. Kucing sudah takut dengan tikus Pak sekarang. Bu nih. Karena tikusnya lebih gede daripada kucingnya. Dulu tikus melihat kucing lari, Pak. Sekarang kebalik, Pak. Kucing yang lari, Pak, melihat tikus. Gimana, Bang? Dulu ada maling takut dengan polisi, Pak, ya. Sekarang polisi takut dengan maling, Pak. Ya Allah, sudah zaman kebolak-balik. Nah, pada ayat kursi juga baca kul huwallahu ahad. Ini kul Allah itu namanya surat ikhlas yang tidak ada kalimat ikhlasnya. Dinamakan surat ikhlas tapi tidak ada surat ikhlasnya. Disebut dengan kulhu, pada kulhu nungsang. Enggak ada kulhu nungsang ini, Bu. Aku wali. Nah, baca kulhu. Juga begitu dianjurkan setelah sholat membaca ma'udzatan. Al-Uqbah bin Amir qal. Dari Uqbah bin Amir berkata, amaroni memerintah nih kepadaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an aqra al-muawwadzat dubura kulli salatin. Rasulullah memerintah kepadaku, kata Uqbah bin Amir, untuk membaca muawwadzat, berarti qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas dubura kulli salatin, setiap selesai melaksanakan salat. Hadis riwayat An-Nasa'i, nomor hadis 1319. Ini berarti baca itu monggo, enggak baca ini juga tidak apa-apa. Tidak kemudian salah. Tapi baca juga bagus, berarti mendapat kesunahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca tasbih. Subhanallah sebanyak berapa? 33. Allah alhamdulillah sebanyak berapa? 33. Allah Akbar sebanyak berapa? Ini berdasarkan hadis Sunan Abi Daud an Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah, bapak i kucing cilik. Ya, karena kemana-mana bawa kucing Rasulullah. Ya Abu Hurairah, i bapak i kucing cilik. Jadi yang kemana-mana bawa HP, ya Abu Jawal. I bapak i HP. Nah, nama itu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Itu santrinya Rasulullah, Ahlus Sufah, yang munduk kepada Rasulullah di Madinah. Qala berkata Abu Hurairah, qala berkata Abu Dzarin, siapa Abu Dzar? Ini juga sahabat Rasulullah, Abu Dzarin Al-Ghifari. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, gaba asabud dusur bil ujur. Orang-orang kaya mendapatkan pahala banyak Rasul. Yusalluna kama nusalli, mereka salat seperti kami itu salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka itu puasa seperti mereka kami ini puasa. Walahu fudulu amwalin, dan mereka punya kelebihan harta. Yatasaddaquna biha, mereka sedekah dengan hartanya itu. Orang kaya berarti lebih dari kita Rasul. Mereka puasa sama dengan kita, mereka sholat sama dengan kita, mereka sedekah, kita enggak. Berarti lebih mereka itu. Walaisalana malun natasaddaqu bih, sedangkan kita tidak punya harta untuk kami sedekahkan. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ini termasuk sahabat yang miskin. ala u'allimuka kalimatin tudriku bihinna man sabakoka. Maukah kamu saya ajarkan beberapa kalimat yang dapat mengalahkan orang yang mendahului kamu? Ulangil hakuka man khalafaka, dan tidak akan dikejar oleh orang yang di belakang kamu. Illa man akhadha misli amalika, kecuali orang yang mengambil seperti amalmu. Mau enggak Abu Dzar saya ajarkan yang tidak dapat dikejar oleh orang yang belakang kamu dan tidak dapat disalib oleh orang yang sebelum kamu, kecuali orang yang mengamalkan seperti amalan kamu itu? Qala bala ya Rasulullah. Nggih Rasul, kula purun Rasul, saya ingin seperti itu Rasulullah. Qul, Rasulullah bersabda, tukabbirullah azza wa jalla dumura kulli salatin salatan wa salasin. Kamu bertakbir kepada Allah azza wa jalla setiap selesai salat sebanyak 33. Wa tahmaduhu talatan wa salasin, juga baca alhamdulillah memuji Allah sebanyak 33. Utusabbihuhu talatan wa salasin, dan juga baca tasbih sebanyak 33. Wa tahtimuha, dan kamu tutup dengan baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat lahu dzunubuhu, ghufirat, maka akan diampuni lahu kepadanya dzunubuhu, dosa-dosanya. Walau kanat misla zabadil bahri, walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis rawahu Abu Daud, nomor hadis 1286. Nah, ini dasarnya bahwa juga dianjurkan baca tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, juga Allahu Akbar 33 berdasarkan hadis ini. Nah, apa hikmahnya? Asy-Syaikh Dr. Wahba Az-Zuhaili menjelaskan, wal hikmatu fi dzalika ayyakuna jabran lima yang kusum min aqya wal azkar al makruh inda shalah. Apa manfaatnya kita berzikir setelah sholat itu untuk nembel kekurangan-kekurangan pada saat sholat? Pada saat sholat itu supaya ditembel kekurangan-kekurangan kita. Mungkin ketika berzikir kurang fasih, kurang baik, ya. Di samping juga dengan zikir itu merupakan upaya doa untuk mencapai derajat yang mulia dengan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan doa dan istighfar ini kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian zikir setelah sholat termasuk masyru'ah. Boleh dengan suara pelan, boleh dengan suara keras, yang dibaca bisa meniru ini, ya, atau juga ditambah dengan yang lain habis itu, jenengan monggo. Nunggu habis salat maghrib sampai insya, baca istighfar, baca sholawat, baca Al-Quran, monggo. Ini termasuk yang ibadah mutlaqoh ghairu muqayyadah. Habis assalamualaikum, imamnya tuh zikir dengan keras, langsung si anak ini berdiri mencak-mencak. Ini bid'ah ini,